one day, one day she was attacked by motorcycle at this accident. Near that moment, the object of releasing parts appeared in her mind. At that day, she had inclination also to a woman life, where she can be prized for her liberation. In this case, I want to explain about five causes. Number one, avijja, ignorance. If she understands as a woman, where she can, who can practice samatha vipassana, for example, who can practice for liberation? Such type of understanding is wrong understanding. Number two is tanha kreve, attachment to that woman's life. Number three is upadana klinge, repeated attachment to that woman's life. Then number four is releasing birds to save their life. This is jivita dana. While checking her mental formations while releasing these parts, there are 35 mental formations together with Karuna. What are 35? Please practice. Practically, we will teach you. But these 35 mental formations are anicca and permanent. As soon as they arise, they pass away. Although they pass away, they left behind the karma potentiality which can produce to be reborn as a woman. So altogether there are five causes. Namun suatu hari wanita tersebut meninggal dalam suatu kecelakaan, dan ketika menjelang meninggal, dia masih sempat untuk pada dirinya muncul ide untuk mencapai pembebasan, muncul keinginan, niat untuk mencapai pembebasan, dan masih memiliki dan muncul juga keinginan atau kecondongan untuk terlahir sebagai seorang wanita yang nantinya akan berusaha untuk mencapai pembebasan. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat kelima sebab yang ada. Yang pertama, avijja, ketidaktahuan. Dia memiliki pandangan salah tentang sosok sebagai seorang wanita yang berlatih samatha, meditasi samatha dan vipassana. Kemudian yang kedua, tanha. Dia memiliki kemelekatan terhadap sosok sebagai seorang wanita. Kemudian upadana, kemelekatan yang berulang-ulang terhadap sosok sebagai seorang wanita. Kemudian sangkara. Sangkara dalam hal ini adalah tindakan untuk melakukan pelepasan burung atau jivita dana. Ketika dia mencermati bentuk-bentuk batin yang ada pada saat dia melakukan pelepasan burung tersebut, dikatakan ada 35 bentuk batin tambah karuna, rasa belas kasih. Dan apakah kalian ingin tahu apa saja dari 35 faktor batin atau bentuk-bentuk batin yang ada? Kalau kalian mau tahu, kalian harus berlatih dan kalian akan diajari. Dan walaupun dikatakan bahwa bentuk-bentuk batin ini muncul dan lenyap dengan sangat cepat, walaupun dikatakan lenyap, tetapi bentuk-bentuk batin tersebut meninggalkan sejumlah potensi kama. Dan Potensi kama inilah yang menjadikan sebab yang kelima, yaitu kama. Potensi kama ini membuat orang tersebut terlahir sebagai seorang wanita. You should not contain a few quantity of wholesome dhamma. This wholesome dhamma may be a few wholesome dhamma, but when it becomes mature, it can produce a disaster. Because of this reason, when she checks this karma potentiality, whether this karma potentiality produces nama rupa mentality and materiality in her but like in my moment, she directly see this karma potentiality produces nama rupa mentality and materiality in her but like in my moment, presently my moment. Jadi kalian jangan menyepelekan suatu kusala kama hanya sedikit, karena walaupun kusala kama tersebut hanya tidak banyak, tetapi dapat menghasilkan suatu akibat, yaitu potensi kama. Jadi pada saat beliau pada saat menjelang kematian muncul kesadaran demikian, maka itu membuatnya menjadi sebuah potensi kama. Pada saat wanita tersebut mencermati apa yang terjadi pada saat munculnya kesadaran patisandi itu, beliau melihat bahwa akibat dari potensi kama itulah yang membuat dia terlahir sebagai wanita seperti saat ini. Okay, she also sees that this karma potentiality not only produces nama rupa mentality and materiality and then no but in my moment, but also produce sort of resulted mentality and materiality throughout her life. Again, she investigates future, whether her bhajana dhamma actually will produce any future Brahma existed or not. Then she actually sees that Hatha Jana Dhamma also can produce to be reborn as a Brahma in future existed. If a meditator reborn in Brahma plane, in Brahma world, there is no man, there is no woman. Because of this reason, there is no son, there is no daughter. Is it good? If there is no son, no daughter, no husband, no wife, there will be no quarreling. Is it good? Very, very good. But Buddha never praised any future existence. He always condemned any future existence. But she also want to be arhat. But this is her only second choice. If she can diligently practice samatha vipassana in this very life up to the attainment of arhat stage, depending on her parami, she may also be an arhat in this very life. Jadi dia melihat potensi kama yang dimilikinya, akhirnya menghasilkan nama rupa yang ada saat ini. Dan dia juga melihat jadi dia melihat potensi kama itu menghasilkan suatu kelahiran nama rupa yang baru. Kemudian dia juga melihat potensi kama tersebut menghasilkan nama rupa yang membuatnya bertahan seumur hidup, sepanjang hidupnya. Kemudian dia juga melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan pencapaian jana yang ketiga, yang jana yang ketiganya. Dia melihat bahwa sungguh nantinya dengan pencapaian jana yang ketiganya ini, dia akan terlahir sebagai seorang Brahma. Dan kita tahu bahwa di alam Brahma ini tidak ada laki maupun tidak ada pria, maupun tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Juga oleh karena itu tidak ada putra maupun putri. Tidak ada anak laki-laki maupun anak perempuan. Juga tidak ada suami, juga tidak ada istri. Bagus kan? Tentu saja tidak akan terjadi pertengkaran. Tetapi Sang Buddha tidak pernah memuliakan atau menganjurkan keberadaan di masa yang akan datang. Jadi wanita ini sebagai pilihannya yang kedua adalah pencapaian arahat. Nah, pencapaian arahatnya ini bergantung dari paraminya, tergantung dari usahanya saat ini. Apakah nanti dia bisa mencapai arahat dalam kelahiran ini juga? If you practice in the same way, the divine origination up to this stage, you can also understand by your own direct knowledge, your past existence as well as your future existence, if there is any future. However, you cannot understand others' past existence as well as others' future existence by your own direct knowledge, by practicing dependent origination only. If you want to understand others' past existence as well as future existence, you must try to possess divine eyesight power, Dibha Chakku Abhijnana. And then that only with that Dibha Chakku knowledge, you can understand others' past existence as well as others' future existence. So if you want to know others' past existence as well as others' future existence, please practice divine eyesight power. Jadi apabila kalian berlatih sebagaimana yang diceritakan, yaitu berlatih sampai mampu melihat paticca samuppada dengan pengetahuan langsung kalian sendiri, maka kalian nantinya akan mampu melihat masa lampau kalian maupun masa depan kalian, masa yang akan datang dari kalian sendiri kalau masih ada. Dan tetapi kalian tidak akan mampu hanya dengan pencapaian atau penglihatan paticcasamuppada saja, kalian tidak akan mampu untuk melihat kelahiran lampau maupun yang akan datang dari makhluk hidup yang lain. Karena untuk paticcasamuppada ini, kalian hanya akan mampu melihat apa yang terjadi pada diri kalian sendiri. Kalau kalian ingin melihat kelahiran lampau maupun yang akan datang dari makhluk yang lain, kalian harus memiliki kesaktian mata dewa, yaitu dibacaku. Apabila kalian memiliki mata dewa, maka kalian akan memahami apa yang terjadi dalam kelahiran lampau seseorang, orang lain, maupun yang akan datang. Jadi kalian harus mempraktikkan atau berlatih pencapaian atau menguasai kesaktian mata dewa. If one has developed the jhana or jnana or abhinya ability in this present life, can this ability be brought into the next life? If so, how this can be done? Apabila seseorang sudah mengembangkan kemampuan jhana atau kesaktian dalam kelahiran ini, apakah kemampuan ini dapat dibawa sampai ke kelahiran yang akan datang atau kelahiran berikutnya? Kalau bisa, bagaimana ini bisa dilakukan? If you want to understand partially, please practice dependent origination. Karma potentiality is very important. As a karma potentiality, they follow to every existence. I want to explain with one example. Our body sadha in one of previous life. Begin Hati Bala, a Brahman. When he renounced the war, when he reached Gangi River, when he saw the waters in Gangi River, Wada Gasina Sakal Abhiya in his mind. Very quickly, he can write this Wada Gasina. And 8 attainments. Within few days, maybe possibility is within 3 days, he brought this 10 gasinas in 8 attainments as well as 5 mundane such powers. Why? Because of previous parami. In previous lives, he had been practiced this 8 attainments and 5 mundane such powers many times. Beginning from the Dipankara Buddha's time up to the Siddhartha's time. So he practiced this thing as in 8 attainments and 5 mundane psychic powers. Because of this reason, when he practiced again, he can practice very easily. Not 2 months, not 3 months. No, within 2 months cannot attain jhana, no nimitta, cannot concentrate. Many complaints. Kalau kalian ingin memahami jawabannya secara parsial, maka kalian harus berlatih sampai mampu melihat paticca samuppada. Dan memang potensi karma ini sangat penting, karena potensi karma ini akan mengikuti kita dalam setiap kelahiran kita, dalam setiap eksistensi kita. Contohnya adalah sang Bodhisatta, yaitu ketika beliau belum terlahir sebagai Siddhartha Gautama, ketika beliau terlahir sebagai seorang Brahmana yang bernama Hatipala, dan pada saat beliau meninggalkan keduniawian dan beliau mencapai atau beliau pergi menuju ke sebuah sungai dan melihat ke dalam air yang ada di dalam sungai tersebut, dan segera dalam batinnya langsung muncul kasina air, langsung muncul suatu bulatan bulatan kesan air di dalam batinnya, dan dalam 3 hari beliau mampu mencapai jana ke-8. Jadi setelah beliau bermeditasi dengan mengambil kasina air, lantas beliau juga bermeditasi dengan kasina-kasina yang lainnya sampai mencapai jana ke-8 dan juga menguasai 5 kesaktian, 5 abinya. Dan kecepatan beliau untuk mendapatkan pencapaian dalam waktu yang relatif singkat ini karena dalam kelahiran lampaunya beliau pun sudah mencapai jana yang ke-8 dan juga sudah menguasai 5 kesaktian. Oleh karena itu, dalam kelahiran ini beliau dengan dalam kelahiran sebagai Hatipala itu pun beliau dengan cepat menguasai 5 abinya dan juga mencapai jana ke-8. Jadi beliau bukan hanya berlatih pada kelahiran itu saja, tetapi sejak dahulu kala sampai beliau terlahir sebagai Siddhartha. Jadi dengan demikian beliau bisa dengan cepat mencapai jana ke-8 dan menguasai 5 abinya, 5 kesaktian. Jadi tidak seperti saat ini kalian hanya melakukan retret, berlatih meditasi selama 2 bulan, 3 bulan, lalu mengeluh mengapa tidak ada nimitta, mengapa sulit konsentrasi dan sebagainya. Okay, I want to explain about jnana, wisdom, faculty, especially vipassana insight. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang jnana, yaitu suatu kemampuan kebijaksanaan dengan pengetahuan yang diperoleh melalui latihan meditasi vipassana. I would like to recite one stanza. Please listen. Yedama hedu babawa desa hedung tathagato aha desin chayo nirodo eon wadi mahasamano. Do you understand? This is Parami tells this problem. Venerable Sariputta as well as Venerable Mahamoggallana, etc. Nityananda Buddha, many famous disciples, usually they possess Parisambhita. They possess Parisambhita knowledge, defining knowledge, analytical knowledge, some translate as defining knowledge. Parisambhita jnana. For those who had possessed Parisambhita jnana, analytical knowledge, They must fulfill 5 causes. Number 1 is Pariyati. In previous Buddha's dispensation, they must learn the Buddha's teachings, especially 3 Pitakas. Number 2, Paribhosa. They must try many questions, especially about the meaning of these Pali words. We call this is commentary, learning commentary. Number 3 is Savana. While they listening the Dhamma, they respectfully listen to the Dhamma for clearer understanding. Number four is Bodha Yoga. But I will explain later. Pertama-tama saya ingin mengutip sebuah syair yang diawali dengan Ye Dhamma Hetu Pabawa dan lain sebagainya. Apakah kalian memahami syair tersebut? Nah, Yang Mulia Sariputta dan Moggallana, mereka memahami dhamma syair tersebut. Dalam hal ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa yang disebut sebagai Patisambhida, pengetahuan Patisambhida, yaitu pengetahuan analitis. Apabila seseorang ingin memiliki pengetahuan analitis atau pengetahuan Patisambhida, maka dia harus dalam kelahiran lampaunya, dia harus menguasai lima hal. Yang pertama adalah pertama dalam hal pariyati. Jadi dia harus mengetahui Tipitaka secara keseluruhan. Dalam kelahiran lampaunya dia sudah menguasai ajaran Buddha secara menyeluruh. Kemudian dia juga memiliki apa yang disebut sebagai paripucca, yaitu dia mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa menggali makna dari masing-masing kata yang ada di dalam kitab suci. Kemudian yang ketiga, sawana, yaitu dia mendengarkan pembabaran dhamma dengan penuh hormat, sehingga dengan demikian dia memiliki pemahaman yang jernih, pemahaman yang jelas terhadap apa yang dijelaskan. Yang keempat disebut sebagai Bodha Yoga. Bodha Yoga ini akan dijelaskan sebagai berikut. What is Bodha Yoga? Previous effort. What is previous effort? Bodha Yoga nama Bodha Bodhana Sasane Gada Picha Gada Bhavena Yawa Anuloma Gudrabu Samipa Dawa Vipassana Nu Yoga. What is the meaning? In previous Buddha's dispensation, they must ordain as a bhikkhu and bhikkhuni. Oh, this is one. Very important. After ordination, when they are going for Armstrong or coming back from the village to the monastery, they must practice Vipassana diligently. They practice Vipassana up to Sankharupaka Jnana stage. Equanimity, formations, knowledge. Formations, equanimity, knowledge. So up to Sankharupaka Jnana stage. If they already practice up to Sankharupaka Jnana stage, they had already understood ultimate materiality and ultimate mentality. This is the noble truth of suffering. Dukkha Sitta. They had already understood the divine origination. This is the noble truth of the origin of suffering, Smriya Sitta. These Dukkha Sitta Dhammas and Smriya Sitta Dhammas are called Sankhara formations. These formations are the object of Vipassana. They had already understood nature, impermanent nature, dukkha nature, suffering nature, and another nature, non-self nature of those formations. by their own direct knowledge. At that time, because of the arising of causes, because of the arising of five causes, we had already explained, which ignorance, craving, clinging, formations, and karma pose. The five aggregates arise because of the complete cessation of five causes. Five aggregates, this is five aggregates are mentality and materiality. Five aggregates also cease completely without remainder. And then such type of understanding is called Nirodha Sajja. This Nirodha Sajja is the object of Vipassana, noble truth of the cessation of suffering. Again, while practicing Vipassana, they also occasionally contemplate their insight knowledge as anicca, dukkha, and anatta. Their insight knowledge is especially the noble truth of the path leading to the cessation of suffering. This is also the object of Vipassana. Altogether, there are four noble truths. While practicing Vipassana up to Sankharupaka Jnana stage, they already understood these four noble truths by their own direct knowledge. Yang keempat, Puba Yoga secara harafiah berarti upaya sebelumnya. Apa yang dimaksudkan dengan upaya sebelumnya? Jadi dalam kelahiran sebelumnya, pada saat ada ajaran Buddha, seseorang harus ditahbiskan sebagai seorang bhikkhu atau bhikkhuni. Kemudian pada saat misalnya melakukan pindapata, mengumpulkan dana makanan, beliau harus dengan tekun, dengan rajin, berlatih vipassana sampai tercapainya tingkatan vipassana yang disebut sebagai Sankharupekha Jnana, yaitu pengetahuan di mana seseorang mampu menjaga keseimbangan batinnya walaupun melihat berbagai bentukan-bentukan yang bersyarat atau sangkara. Jadi pada saat dia mencapai Sankharupekha Jnana ini, dia sudah memahami berbagai fenomena batin dan fenomena materi. Dia juga sudah memahami paticca samuppada, memahami hubungan sebab akibat yang saling berkantungan. Dan karena sudah mampu melihat fenomena batin dan fenomena materi dan juga melihat paticca samuppada, sehingga dia juga berarti dia sudah melihat berbagai bentukan-bentukan yang keberadaannya bersyarat. Dan itu sangkara ini merupakan objek dari vipassana. Jadi setelah melihat bentukan-bentukan yang keberadaannya bersyarat ini, dia berarti juga sudah melihat tiga corak, yaitu anicca, dukkha, dan anatta melalui pengetahuannya sendiri yang langsung, pengetahuan langsung dirinya sendiri. Jadi dia melihat karena munculnya lima sebab, yaitu avijja, tanha, upadana, anicca, tanha, upadana, sangkara, dan kama, lantas muncullah lima khanda atau lima gugus kemelekatan. Lantas muncullah nama rupa, lantas muncullah fenomena batin dan fenomena materi. Kemudian karena hilangnya, karena apa lenyapnya sebab, maka pun lenyap pula berbagai akibatnya. Dan dia pun, jadi itu merupakan Pemahaman terhadap nama rupa dan paticcasamuppada itu adalah pemahaman terhadap kebenaran yang pertama dan kebenaran yang kedua dari empat kebenaran Arya. Dan dia juga melihat kebenaran yang ketiga, yaitu dia melihat kebenaran Nirodha Sacca, yaitu kebenaran tentang kelenyapan. Dan kebenaran tentang kelenyapan ini merupakan juga objek vipassana. Selain itu, dia juga melihat, dia mampu melihat pengetahuan yang menembus. Dalam hal ini, yang dimasukkan dengan pengetahuan yang menembus atau insight knowledge, itu adalah dia mampu melihat delapan jalan Arya dan mampu melihatnya dari aspek anicca, dukkha, dan anatta. Dan itu pun merupakan objek vipassana. Jadi dia mampu mencapai sangka rupeka nyana dengan pengetahuan langsungnya sendiri. What example? Penarive Sariputta as well as Penarive Mahamoggallana. In previous Buddha's dispensations, they also had practiced vipassana up to Sankharupaka knowledge. For example, one incalculable asankhya, and 100,000 aeons ago, there was Anomadasi Buddha. Anomadasi Buddha appeared in this world 100,000 years lifespan stage. At that time, Anomadasi Buddha appeared. At that time, Penarive Sariputta was one tapasa isi, ascetic. As well as Penarive Moggallana also later became an ascetic. They practiced samatha and vipassana under the guidance of Anomadasi Buddha. How long they practiced? Not 10 days, not 1 month, not 2 months, not 3 months. 100,000 years. Okay? How long? 100,000 years they practice samatha vipassana diligently up to sankharupaka jnana stage, the knowledge of equanimity towards formations. Jadi contohnya Yang Mulia Sariputta dan Moggallana, dalam kelahiran lampau mereka, mereka sudah berlatih sampai mencapai tingkatan sankharupeka jnana. Dan misalnya satu asangkhya kappa yang lampau, atau asangkhya itu biasanya diterjemahkan sebagai tak terbilang. Jadi dalam kappa yang tak terbilang yang lampau, muncul seorang Buddha yang bernama Anomadasi. Dan pada saat munculnya Buddha tersebut, usia manusia mencapai 100,000 tahun. Dan waktu itu Sariputta, dia menjadi seorang petapa, seorang resi yang juga sebagai seorang petapa, dan Moggallana juga sebagai seorang resi petapa. Dan mereka berlatih samatha vipassana di bawah bimbingan Anomadasi Buddha. Mereka berlatih dengan tekun. Jadi mereka bukan hanya berlatih 10 hari, berlatih 1 bulan atau 3 bulan, tetapi mereka berlatih sampai ratusan ribu tahun di zaman Anomadasi, di zaman Buddha Anomadasi tersebut. Mereka berlatih dengan tekun sampai mencapai tingkatan sangkarupeka nyana. At the day when practicing vipassana, up to sangkarupeka nyana stage, the knowledge formations equanimity knowledge stage, he had already penetrated Four Noble Truths. However, these Four Noble Truths are the object of vipassana. Because of this reason, these Four Noble Truths are only mundane Four Noble Truths. They did not yet penetrate these supra-mundane Four Noble Truths. However, this vipassana insight becomes very good parami. Because of this reason, in their last slide, when Venerable Sariputta to be Upadesa Paribhajaka met with Venerable Asaji, the youngest bhikkhu among five group bhikkhus. He asked to teach him one type of dhamma. At that day, Venerable Asaji teaches him, Ye dhamma hetu bhavava tesa hetu tathagato aha tesen chayo nirodo evadi mahasamano. This stanza only. At that day, when listening this stanza, before the end of this stanza, Venerable Sariputta began sotapanna. No, you begin what? Nothing. Jadi dengan berlatih vipassana, maka mereka mencapai tingkatan sangka rupeka nyana, yaitu pengetahuan di mana terjadi batin mereka masih batin seseorang masih seimbang walaupun berhadapan dengan berbagai bentukan yang berkondisi. Dan apabila sudah memiliki sangkarupeka nyana, berarti juga sudah mampu untuk menembusi keempat arya sacca, empat kebenaran arya. Dan keempat kebenaran arya ini merupakan objek vipassana. Tetapi objek vipassana ini masih bersifat duniawi, merupakan empat kebenaran arya yang masih bersifat duniawi, belum sampai pada tingkatan di atas duniawi atau di atas tingkatan sampai tingkatan lokutara. Jadi dengan walaupun hanya dengan pengetahuan demikian, dengan pengetahuan yang menembusi yang diperoleh dari vipassana ini, itu sudah merupakan suatu parami yang sangat bagus bagi seseorang yang membuat sang Sariputta yang ketika itu terlahir sebagai orang yang bernama Upatissa di zaman Buddha Gautama. Pada saat mereka sebagai Upatissa, sebagai seorang petapa pengembara, ketika itu mereka bertemu dengan salah seorang murid Sang Buddha yang paling awal, seorang di antara lima bhikkhu yang Sang Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta, itu yang bernama Asaji. Pada saat Upatissa ini bertemu dengan Asaji, lantas Asaji mengajarkan sebuah syair yang diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu Ye dhamma hetu pabawa tesang hetu tathagato aha, dan selanjutnya. Dan pada saat mendengarkan syair tersebut, Sariputta langsung mencapai sotapanna, Kalian telah mendengarkan syair tersebut. Apa yang dicapai oleh kalian? Okay. Benarive sari bodha dubi upadesa pribhajaka dot this jinsa dudi benarive maha moglana dubi kolida pribhajaka. When listening this stanza from Benarive Sariputta Dubi, Upadesa Paribhajaka, then Benarive Mahamoglana Dubi, Kolita Paribhajaka also begins Sotapanna. So what is the meaning of this stanza? This stanza is, our teacher is great Samana. Samana is maybe bhikkhu, greatest bhikkhu, noblest bhikkhu. Our great teacher, Mahasamana, teaches, number one, the noble truth of suffering. Number two, the noble truth of the origin of suffering. Dukkha Sejja and Smurya Sejja. Then number three, the noble truth of the cessation of suffering, Nirodha Sejja. Number four, the noble truth of the path leading to the cessation of suffering, Magga Sejja, or Dukkha Nirodha Gamini Pratipada Ariya Sejja. These four noble truths our teacher, great Samana, teaches. This is the meaning of this stanza. While listening to this stanza, related to the four noble truths, previous lives, in previous existences, they had been practiced these four noble truths many times in previous Buddha's dispensations, beginning from the Anomadasi Buddha's time. Because of these paramis, they penetrate these four noble truths very easily when listening to this stanza, which shows the four noble truths. Kemudian, Sariputta, ketika bertemu dengan sahabatnya yang ketika itu bernama Kolita, yang belakangan menjadi Moggallana, beliau pun mengajarkan syair tersebut kepada Moggallana. Dan selesai mendengarkan syair ini, Maha Moggallana juga langsung mencapai Sotapanna. Apa yang diajarkan di dalam syair tersebut? Syair tersebut mengatakan bahwa Sang Mahasamana, Sang Petapa Agung, mengajarkan kebenaran tentang dukkha, kemudian juga mengajarkan tentang sebab-sebab munculnya dukkha, asal muasal dukkha, kemudian juga mengajarkan berakhir atau lenyapnya dukkha, dan juga jalan menuju lenyapnya dukkha. Jadi itulah yang makna yang terkandung di dalam syair tersebut. Pada saat mendengarkan syair tersebut, baik Sariputta maupun Moggallana, karena parami lampau mereka, karena dalam kelahiran lampau mereka, sudah mampu untuk melihat empat kebenaran Arya ini, walaupun mungkin hanya dalam taraf duniawi, tetapi karena parami lampau mereka, sehingga begitu mendengarkan syair ini, mereka langsung mampu menembusi empat kebenaran Arya dengan mudah. In this case, I want to explain again. Parami has no foot to walk. So, parami follows as a underlying tendency under the process of mentality and materiality of a being who accumulate this parami throughout the round of rebirths. I want to explain with one example. Now, some meditators, they can see nimitta. For example, if their nimitta also becomes stable, then every sitting, they can easily can see this nimitta. This is one type of parami, because they practice again and again. Then they accumulate these wholesome tamas. again. Because of this practice, their parami as a latent tendency follow under the as a latent underlying tendency follow their nama rupa mentality materiality process. Because of this reason, they can easily see nimitta. They can concentrate well. But there are also some meditators. Very difficult. I cannot see nimitta, but nimitta is not stable. As soon as it just comes, then disappear. Then comes, disappear. Why? Their parami is not yet mature. So because of this reason, they cannot see nimitta in every sitting. They cannot maintain their concentration on the nimitta. Another example is computer. Some persons are expert in computer. They can write in computer very easily, but we cannot understand. This is practice. Practice makes perfect. In the same way, if you accumulate paramis up to successful stage, then it is very easy. For example, if you had already attained up to fourth jhana stage, then every sitting, if you re-establish this concentration, you can easily re-establish this fourth jhana concentration. But for those who had not such enough parami, they cannot re-establish this concentration every sitting. So, parami as a underlying tendency follow under the mentality and materiality process. But parami has no foot to walk. You should not think as a being, as a person. Parami is karma potentiality only. Parami itu tidak mempunyai jalan, tidak mempunyai kaki untuk berjalan. Maksudnya itu, parami itu bukanlah suatu makhluk. Parami itu hanyalah suatu potensi kama. Dan itu akan mengikuti seseorang, mengikuti suatu makhluk sepanjang perjalanan kelahirannya yang berulang-ulang, akan mengikuti akan menjadi suatu kecenderungan yang bersifat laten yang berada di dalam berbagai proses fenomena batin dan jasmani mereka, akan ya dalam proses nama rupa mereka. Misalnya ada sejumlah meditator, ada sejumlah yogi mampu melihat nimitta, mampu mendapatkan nimitta dengan cepat, kemudian nimitta mereka pun cukup stabil. Itu semata-mata karena parami lampau mereka. Dan karena parami lampau ini atau kecondongan yang mendasari berbagai proses fenomena batin dan fenomena jasmani yang terjadi pada diri mereka, itulah yang mendasari semua itu. Jadi karena parami ini, seseorang mampu konsentrasi dengan baik. Tetapi ada juga sejumlah yogi atau sejumlah meditator, nimitta mereka muncul lenyap, jadi tidak stabil. Datang, lalu hilang lagi, datang, hilang lagi. Mereka tidak mampu mempertahankan konsentrasi mereka pada nimitta yang ada. Dan itu kembali lagi karena parami. Kemudian ada sejumlah orang juga dengan cepat menguasai keahlian komputer, dan itu juga merupakan parami. Jadi Dengan banyak berlatih, maka akan membuat seseorang mencapai kesempurnaan. Apabila dalam parami lampau seseorang, dia mampu mencapai tingkatan di mana dia tingkatan berhasil. Misalnya dia berhasil mencapai tingkatan jhana keempat, maka saat ini dia pun akan dengan mudah memasuki jhana keempat. Tetapi apabila paraminya tidak cukup, maka dia akan mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam jhana keempat, atau mengalami kesulitan untuk masuk kembali ke dalam jhana keempat. Jadi yang namanya parami itu tidak mempunyai kaki untuk berjalan. Jadi bukanlah suatu makhluk, bukanlah suatu individu. Itu semata-mata hanyalah suatu potensi kama. In Ivasa, Ispa and Computer, we can say that he has good ability to work with computer. What is that ability? That ability you cannot show. However, you must accept there is ability. In the same way, if a meditator had accumulated many wholesome dhammas such as samatha as well as vipassana in previous Buddha dispensations, this ability follow as a underlying tendency under the mentality and materiality process of that person. You should understand parami like this computer ability. Jadi misalnya seorang ahli komputer, dikatakan dia memiliki kemampuan untuk bekerja dengan sebuah komputer. Kemampuan tersebut tidak bisa diperlihatkan, tidak bisa ditunjukkan. Jadi kita harus menerima adanya kemampuan tersebut. Apabila seorang yogi atau seorang meditator dalam kelahiran lampau mereka sudah mengumpulkan sejumlah perbuatan yang bersifat kusala, yang bersifat baik, atau sudah mengumpulkan sejumlah kebajikan, maka kebajikan-kebajikan ini akan mengikuti mereka, dan itu akan menjadi suatu kecondongan atau tendensi yang mendasari berbagai proses batin dan jasmani mereka. Although we cannot show this is ability by grasping, but we must accept there is this ability. In the same way, we cannot show this is parami by grasping, but we must accept this parami because they had such and such ability. Walaupun kita tidak bisa memperlihatkan kemampuan ini secara kasat mata, tetapi kita, jadi karena kita tidak mampu memperlihatkan kemampuan ini secara kasat mata, sehingga kita harus menerimanya begitu saja. Demikian pula terhadap parami, kita tidak mampu memperlihatkannya sebagai suatu sosok yang bisa kita lihat dengan secara nyata. Jadi kita hanya bisa menerimanya sebagai suatu yang nyata dan merupakan suatu potensi. Let us stop our dhamma talk today here. If there is any question related to this dhamma talk, you can ask. Mari kita kita sudahi dhamma desana saja hari ini, dan kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan Dhamma Desana hari ini, silakan mengajukannya. No question. Question? Okay. Number most important five padama. We had explained only four pada. Number one is adigama. Adigama is attainment of mega phala. This is last stage. Maybe in this last life, they must fulfill. Tadi baru disebutkan empat faktor yang perlu lima faktor yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan Patisambhida. Jadi faktor yang lainnya adalah adigama. Adigama is attainment of metta. Atikama, dan itu merupakan suatu pencapaian kesucian, pencapaian tingkat kesucian dalam kelahiran ini. Please wish to become arhat. Or if you don't want, please wish to become Buddha. Maybe, but many meditators and many noble ones, usually they wish for attainment of nirvana only. Idame bonya asvakhya vaha hodu. Idame bonya nirvana sa pichyo hodu. This merit is the supporting cause for the attainment of nirvana, for destroying of asava taste. In this way they wish. This is very pure, very good. But bodhisattvas, they always wish idame bonya sabinyuta jnana sa pichyo hodu. May this merit be supporting cause for the attainment of sabhinyuta jnana, omniscient knowledge. So in this way, it is pure. You have no intention, no expectation for any future existence. You have you already expect for the attainment of nirvana only. It is very good. Apakah seseorang yang memiliki niat untuk terlahir atau menjadi seorang biku atau ya seorang biku di masa yang akan datang, itu dikatakan juga tidak baik karena dikatakan bahwa itu juga termasuk suatu memiliki awija. Dan jawaban dari Seadau adalah lebih baik kita menjadi seorang Buddha, menjadi seorang arahat, atau sebagaimana yang sering kita ucapkan pada saat pelimpahan jasa. Semoga jasa-jasa kebajikan ini membawa menuju berakhirnya kotoran batin dan membawa menuju pencapaian nibbana. Bagi seorang Buddha, harapan yang selalu diucapkan adalah semoga saya mendapatkan pengetahuan sabbanyuta. Sabbanyuta itu semua. Jadi mungkin kalau di Indonesia diterjemahkan sebagai seseorang yang maha tahu, yang ya, ya, seseorang yang maha tahu. Jadi itu adalah keinginan seorang Buddha. Dan jadi harapan yang terbaik adalah tidak memiliki, tidak eksis lagi di masa yang akan datang. Tidak terlahir kembali di masa yang akan datang. If one who has practiced vipassana then attain sotapatti, sotapanna, then in his next life, if he reborn as a human being again, can he remember that he is previously he is a sotapanna? If he practice again, he understand. But as a child, it is very difficult because his knowledge is not yet mature. When he became mature, maybe especially more than 5 years old, at that time, if he practice again, he understand he had been sotapanna. Apabila dia berlatih lagi, maka dia bisa mengetahui bahwa dia adalah seorang sotapanna. Tetapi kalau dia masih berupa seorang anak-anak, maka karena ketidakmatangannya, sehingga dia tidak tahu bahwa dia adalah seorang sotapanna. Tetapi ya sekali lagi, kalau dia berlatih lagi, maka dia akan mengetahui dia adalah seorang sotapanna. Buddha became sotapanna. Why do you want to be reborn as a human being again? Very repulsive. Oh! Please try to be reborn as a Brahma in Brahma. No, long. Long is depend on your own desire only. For example, Ubaga. Do you know Ubaga? Ubaga is when our Buddha, after the enlightenment, when he went to Varanasi to teach Dhammacakka Bodhana Sutta, Dhamma Wheel in Motion Sutta, in Isipadana. On the way he meet that Ubaga, and that Ubaga is Paribhajaka, naked Paribhajaka. But one day his parami became Mijuwa, and that his parami is not yet Mijuwa, so Buddha also do not teach any more Dhamma. He answer only one question. Among those questions, one answer is, I am the Ananda Jina. So this word is attract to his mind. One day, when his parami became Mijuwa, he went to the Jetavana Monastery. He searched for Buddha and he ordained under the guidance of Buddha. He diligently practiced. He relinquished his wife, Chapa Chapa. He relinquished. Never see back again. Never go back to home. Ah, very good. He practiced diligently, he became Nagami. After becoming Nagami, he passed away. And then he was reborn in Ahuya place. He diligently practiced there. Within few days, he became Raha and he took Pranibhana. No law, no law. Apabila seseorang, jadi bagi mereka yang terlahir sebagai sotapanna, apakah masih mau terlahir lagi sebagai manusia? itu sungguh tidak menyenangkan. Lebih baik terlahir sebagai Brahma. Nah, lantas Bante Cira bertanya lagi, bahkan kalau terlahir sebagai sesosok Brahma itu usianya terlalu panjang. Lantas Seadau memberikan suatu contoh, seorang yang bernamanya Ubaga, ketika Sang Buddha sudah mencapai pencerahan dalam perjalanannya menuju Isipatana, taman rusa Isipatana, sebelum mengajarkan Dhammacakkappavattana Sutta kepada kelima pertapa, beliau di tengah jalan bertemu dengan Ubaga tersebut. Ubaga ini pada saat itu adalah seorang petapa pengembara yang telanjang. Jadi seorang petapa telanjang. Dan pada saat dia berjumpa dengan Buddha, karena paraminya belum matang, sehingga Sang Buddha tidak mengajarkan Dhamma kepada dia. Tetapi ketika dia mendengar belakangan, ketika dia mendengar ucapan Sang Buddha bahwa saya adalah seorang jina yang lain, maka saat itu paraminya mulai matang dan dia mengejar Sang Buddha sampai ke Jetavana, mencari Sang Buddha sampai ke Jetavana, lantas ditabiskan sebagai seorang bhikkhu dan dia bahkan meninggalkan semua pemilikannya, meninggalkan istrinya, tidak pernah pulang lagi ke rumahnya, dan akhirnya mencapai Anagami. Setelah mencapai Anagami dan beliau meninggal, beliau terlahir di alam Brahma, dan di alam Brahma tersebut beliau hanya hidup beberapa hari saja langsung mencapai arahat. Jadi hanya sebentar saja. No question? Yes. Ya. Tidak ada pertanyaan? Share mere. Idame bunya. Asvakhaya Vahahodu Idame Bhunya Nibhanasa Pachyo Hodu Idame Bhunya Savasadana Pajema Esave Mesama Bhunya Bhaga Labandu sadu sadu sadu.